بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات بدر الدين ابن محمد بدر الدين محمد الغزي رحمه الله تعالى في كتابه آداب الإشراع. Sekarang kita masuk ke halaman 48, bab al-afwu anil hafawat, bab memaafkan kekeliruan atau kesalahan seseorang. Wa minha al-afwu an hafwatil ikhwani fil nafs wal mal duna umuril dini was sunnah. Dan di antara adab di dalam kehidupan sesama muslim adalah memaafkan kesalahan saudaranya pada dirinya ataupun pada hartanya selama tidak ada sangkut pautnya dengan din ataupun sunnah. Liqouli ta'ala wal ya'fu wal yasfahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka memaafkan dan melupakan kejelekan saudaranya. Wa qawlihi dalam surat An-Nur ayat 24. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan jika kalian memaafkan maka itu lebih dekat pada ketakwaan. Bab yang berikutnya husnul jiwa. Wa minha husnul jiwar, di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam keseharian dia adalah husnul jiwar, baik dengan tetangga. Wa an ya'manaka jaruka fi asbabih, dan tetanggamu pun merasakan aman dalam segala aspek kehidupan dia, fi nafsihi, pada dirinya, wa dinihi agamanya, wa ahlihi keluarganya, wa malihi wa waladihi, dan hartanya maupun anaknya. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah seorang kalian sempurna keimanannya sampai tetangganya merasa aman dari gangguan dia. Tetangga kita adalah, dia mempunyai hak dan kita mempunyai kewajiban kepadanya. Hal-hal yang seperti ini justru yang sering dihiasi oleh syaitan, sehingga permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah pertengkaran tetangga dengan tetangga, percekcokan tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, sementara kadang-kadang dengan orang jauh justru akrab. Begitulah memang syaitan. Wa qawlihi alaihi salam, dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi mu'minin man yashba'u jaruhu ila janibihi tawin wa jaruhu ila janibihi tawin. Juga berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang mukmin orang yang selalu kenyang sementara tetangganya kelaparan. Artinya tidak peduli dengan nasib tetangganya, tidak memperhatikannya dan tidak memperdulikannya. Wa qawlihi wa la tu'dhi jaraka bi qutari kibrika wa la bi lisanika aydan ولا تحسده في شيء من أقواله وأفعاله وأشفق عليه وعلى آله وولده كشفقتك على نفسك وأهلك واحفظ ماله كحفظ مالك. Juga kata Rasulullah, janganlah engkau menyakiti tetanggamu bikutari kidrika. Kutari kidrika artinya الدخان من المطبوخ رائحة اللحم والشواء, uapan atau bau masakannya. Maknanya, kamu menyakiti tetanggamu dengan kamu siang dan malam selalu tercium dari rumahmu bau masakan enak, sementara dia hanya menelan ludah liwet, sementara dia hanya gigit jari, dia hanya mencium bau, dia hanya melihat dan menyaksikan kekayaanmu tetapi tidak pernah menikmati. Wala bilisanika ayyuhal, terlebih kata beliau, jangan engkau menyakiti tetanggamu dengan lisanmu, dan jangan pernah engkau hasad pada tetanggamu sedikit pun dalam keadaan ataupun dalam apa yang dia perbuat. Dan rahmatilah dia, dan rahmatilah keluarganya maupun anaknya, sebagaimana engkau merahmati dirimu sendiri dan keluargamu. Dan jaga harta dia sebagaimana engkau menjaga hartamu. Ini termasuk adab-adab bertetangga yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim, yang harus kita perhatikan. Sehingga seorang muslim, apalagi kalau dia adalah sunni, jadilah anda contoh yang terbaik dan contoh yang pertama pada masyarakat. Contoh yang pertama dan contoh yang terbaik dalam masyarakat. Talaqatul wajh. Bab yang berikutnya adalah talaqatul wajh. Wa minha talaqatul wajhi wal istirsal. Di antara adab dalam pergaulan adalah talaqatul wajh, menunjukkan wajah yang senang, dan juga istirsal, artinya menunjukkan rasa tenang dan gembira di hadapan saudaranya atau tetangganya. Liqouli alaihi salam, inna Allah yuhibbu talqal wajhi wa la yuhibbu al'abus. Berdasarkan ucapan Rasulullah, sungguhnya Allah mencintai orang yang selalu riang ketika bertemu, dan Allah benci orang yang tidak atau yang selalu menampakkan wajah cemberut ketika bertemu dengan saudaranya. Wa qala alaihi salam, min akhlaqil mu'minin والصديقين والشهداء والصالحين السياسة إذا تزاوروا والمصافحة والبر إذا التقوا. Di antara akhlaknya kaum mukminin, kata Rasulullah, dan orang-orang yang siddiqin dan syuhada dan salihin, adalah mereka السياسة إذا تزاوروا, saling mensiasati, artinya saling mencintai dan saling membantu ketika mereka saling menziarahi, dan berjabat tangan, berbuat baik ketika mereka bertemu. Akhlakul mu'minin. Silakan orang mau memalingkan wajah, mau bermuka masam ketika bertemu, tetapi kita jangan sampai seperti dia. Hurmatul ikhwan. Wa minha al-qiyamu bihurmati man huwa dunahu minal ikhwan. Juga diantara adab di dalam pergaulan adalah menghormati saudaranya yang lebih muda atau yang di bawah dia. Artinya yang tua menghormati yang muda, menghargai yang muda, yang muda menghormati yang tua. Nah, dan ini patut dan sangat patut kita perhatikan, karena memang tradisi kita tidak sejalan dengan hal-hal yang seperti ini. Ini tradisi kita. Tradisi kita tidak sejalan dengan hal yang seperti ini. Beda dengan tradisi, taruh misalnya tradisinya orang Arab, Timur Tengah. Dan itu kenyataan yang mau tidak mau kita ungkap. Apa tradisi kita? Tradisi kita menghormati umur. Kalau tradisi mereka menghormati ilmu dan agama. Sehingga ketika mereka melihat seorang yang hafid Quran, yang misalnya berilmu agama, entah dia umur masih muda, masih ini, dimajukan. Seperti di zaman Rasulullah SAW, dalam keadaan yang paling kecil menjadi imam, bahkan apa namanya Salamah menjadi imam kaumnya. Kalau tradisi kita lain, apalagi di masyarakat awam, ketika melihat seorang pertama kali dipandang umurnya, adapun ilmu, adapun ini belakang. Allah, apa kata mereka? Cacili. Itu tradisi kita. Ini sangat, sangat dan sangat merendahkan anak-anak. Dan kita tidak boleh seperti itu. Justru kita motivasi anak-anak. Kita membangkitkan semangat mereka untuk bagaimana supaya mereka merasa ada kebersamaan dengan orang tua. Juga dari satu sisi mereka menghormati orang tua. Itu sangat penting. Sehingga karena tradisi kita yang seperti ini, akhirnya apa? Kita kalau sudah tua, malu dan minder belajar bersama orang yang muda. Mending mati dalam kebodohan daripada belajar. Sangat jauh tradisi. Waktu kita belajar diam. Orang-orang tua sudah putih jenggotnya, rambutnya, belajar sama anak-anak kecil yang umur 2 tahun. Nanti dipanggil sama ustadznya, kamu berdiri pak, baca di depan. Baca gak bisa, diketawain sama anak-anak kecil, bagi dia biasa. Kalau kita mungkin sepanjang abad gak muncul lagi kedua kalinya. Isin. Ini tradisi kita yang sangat jauh berbeda yang memang kita saksikan. Yang memang kita lihat. Sehingga barakallahu fikum, kata beliau di sini, wa minha al-qiyam bi hurmati man huwa dunahu min al-ikhwan, menghormati orang yang di bawah kita umurnya. Pandanglah seseorang dari sisi keilmuan. Pandanglah seseorang dari sisi din, dari sisi agama. Dari sisi agama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan asyiyakhu Badr, para sesepuh perang Badr, dan mengumpulkan bersama mereka satu-satunya anak muda, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Satu-satunya anak muda. Sampai diantara mereka merasa, kenapa ini anak muda satu ini ikut-ikutan, padahal kita juga punya anak yang lain. Artinya mereka merasa kalau memang anak muda ini ikut, semestinya anak saya juga ikut. Kenapa? Karena mereka senang. Ketika anak-anak mereka bergaul, duduk dengan orang tua, mereka senang. Kenapa? Anak yang seperti ini akan cepat beradab, akan cepat apa namanya dewasa, dan akan cepat matang anaknya. Sehingga mereka kemana-mana kalau duduk, kalau bermajelis, anaknya di bawah. Kalau kita kan minder. Ini tradisi kita. Tradisi kita seperti itu. Kalau tradisi mereka enggak. Sehingga mereka cemburu. Kenapa ya anak muda satu ini duduk bersama kita, padahal saya juga punya anak muda. Semestinya kalau dia masuk, saya juga anak saya aja. Biar dia cepat dewasa. Namun ternyata, kata Umar, nanti sebentar, kalian akan tahu apa sebabnya kenapa saya ajak sini. Setelah ditanya, siapa di antara kalian yang tahu tafsir idza jaa nasrullahi wal fath? Mereka menjawab, maksudnya kalau kita diberi kemenangan oleh Allah, ya kita memuji Allah, kita bertasbih, kita bertahmid. Ada lagi yang menjawab, kata Umar bin Khattab, wahai Ibn Abbas, apakah engkau juga seperti itu pendapatmu? Kata dia, tidak ya Amirul Mukminin. Apa pendapatmu? Ayat ini menunjukkan, atau surat ini menunjukkan pemberitahuan akan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan kemenangan yang kamu dapatkan yakni Fathu Makkah ini, ajalmu sudah dekat. Maka hendaknya kamu banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena ajalmu sudah dekat. Kata Rasulullah, kata Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian yang benar dalam pemahaman ayat ini. Lihat bagaimana pandangan mereka. Sangat menghargai seseorang, bukan memandang umur, tetapi memandang barakallahu fikum dari keilmuan. Fakaifa biman huwa fawqahu wa amsaluhu. Kalau kita dianjurkan untuk menghormati orang yang di bawah kita, maka tentunya kata beliau terlebih orang yang di atas kita atau orang yang sebaya dengan kita. Liqauli alaihi salam sayyidu qaumi khadimuhum. Berdasarkan ucapan Rasulullah, sayyidu qaum khadimuhum. Tuan atau sesepuh suatu kaum adalah pelayan mereka. Justru merasa dia dituakan, dijadikan sepuh, dia adalah pelayan. Bukan selalu minta dilayan. Lihat akhlaknya Rasulullah. Sayyidul qaum khadimuh. Justru ketika dia merasa sayyid, merasa dihormati, merasa disanjung, dihormati, dituakan, di ini dan itu sebagainya, justru dia menjadi pelayan. Melayani orang bukan selalu minta dilayani. Tolong ambilkan, tolong bikinkan, tolong inikan, tolong itu semuanya. Enggak. Justru dia semakin melayani, semakin murah hati. Jangan manfaatkan kedudukannya. Karena dihormati terus minta, tahu beres semuanya, jangan. Liqaulihi tayyib. Wa qala Yahya ibn Affan. Berkata Yahya ibn Affan, bittu laylatan 'inda amiril mu'minin al-Ma'mun. Berkata Yahya ibn Affan, pernah suatu malam aku bermalam di rumahnya Amirul Mukminin Al-Ma'mun. Begitu murah hatinya para umara zaman dahulu. Tidur di rumahnya. Fantabahtu wa ana 'afshan. Aku pun bangun di tengah malam karena bersin dan bersin pada saat itu. Fawathaba min mawqid man marqadihi. Faja'ani bima'in. Dia pun kemudian terbangun, Amirul Mukminin Al-Ma'mun ini terbangun dari tidurnya, dan dia kemudian datang kepadaku dengan membawa air. Fakultu ya Amirul Mukminin, ala da'auta bi khadim. Aku pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak menyuruh pelayanmu, pembantumu yang membawakan air? قال حدثني أبي أن أبيه أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. Dia menjawab, saya pernah mendengar ayahku bercerita dari عقبة بن عامر bahwasanya Rasulullah mengatakan sayyidnya kaum adalah pelayannya. Rendah hati. Sebagai seorang amir, dia melayani masyarakatnya, dan dia juga tidak sungkan. Dan ini bukan berarti menjatuhkan wibawamu. Sebagian orang kadang-kadang merasa begitu. Kalau dia merasa sudah diangkat, apalagi sudah disanjung, sudah dipuji, padahal kadang-kadang cuma gelar ustadz aja, rasanya merasa perasaan dia, martabatnya, harkat martabatnya akan rendah. Kalau dia bikin teh sendiri, kalau dia masak sendiri, kalau dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Aisyah, kana fi khidmati ahli. Rasulullah membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Wibawa izzah adalah pada ilmu dan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada penampilan. Dia akan merasa harga dirinya kurang. Mana harga diri saya sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ini? Kalau saya selalu melayani diri sendiri, kalau saya selalu, justru akan dia merasa berwibawa, dia merasa bernilai ketika dia selalu dilayani. Tidak sama sekali. Justru barakallahu fiik, kamu harus merasa bahwa tidak semua orang yang melayanimu berarti semangat. Ada yang melayanimu karena semak. Di depan ustaz silahkan minum. Bikin syahi ustaz. Oh iya bikin. Di belakang sengit. Ustaz kok pinginnya serba dilayani. Bikin teh aja suruhnya gulanya segini, suruhnya segini. Ayo. Yang seperti itu. Semestinya memang penting membaca kitab yang seperti ini. Tidak semua orang yang tunduk-tunduk di hadapan kita, yang melayani kita, berarti senang. Perlu dibikinin kahwa kopi, perlu dibikinin, perlu. Kadang-kadang nawarin kita dalam hatinya, ustaz murah, ustaz banget. Tawarin ini mau, tawarin itu mau. Suruh kerja gak mau. Aibnya seperti itu. Sayyidul qawmi khadimuhum. Jadilah anda orang yang terbaik. Al-musyarakatu fissirai wa barra. Juga termasuk adab adalah al-musyarakah. Selalu merasakan kebersamaan dalam susah maupun suka maupun duka. Wa minha an yusharika ikhwanahu fil makruh wal mahbub. Wala yatalna'am. ولا يتلون عليهم في الحالين جميعا. Di antara adab di dalam hidup bermasyarakat adalah selalu merasakan kebersamaan dengan saudaranya dalam suka maupun duka, dan dia tidak selalu menghindar dalam dua keadaan, atau ketika senang datang, ketika susah kabur. Tolong ya ikhwan barakallahu fikum, yang seperti ini kita amalkan. Yang seperti ini kita amalkan. Ketika di sini kita susah, di madrasah kita susah, di ma'had kita susah, dari yayasan susah, tolong yang lain pun ikut merasakan kebersamaan. Jangan yang lain pinginnya senangnya aja, susah dikit dah aku keluar kabur. Tolong rasakan barakallahu fikum, dan suatu saat kamu harus yakin barakallahu fikum wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kalau kamu benar-benar ikhlas lillahi taala, anda menolong saudara anda muslim, Allah akan menolong urusan anda. Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan barakallahu fikum sedikit-dikit ada masalah, ngeluh, sedikit-dikit ada masalah, lepas tangan, lepas tanggung jawab. Ini berat. Hal-hal yang seperti ini berat, yang namanya kehidupan dunia seperti itu. Susah, senang, ditanggung bersama. Yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, tarkul mandi. ومنها أن لا يمن على من يحسن إليه ويشكر ما يصل إليه منهم. Ini penting. Di antara adab yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupan dia sehari-hari, jangan selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan pada orang. Mbok, saya sudah berbuat baik, ya semestinya begini dan begitu sama saya. Jangan. Anda harapkan pahala lillahi ta'ala. Kalau seperti itu artinya menunjukkan ikhlasnya dalam tanda tanya. Saya sudah berbuat baik, saya sudah membantu, saya sudah begini. Mbok, semestinya kalian sama saya juga demikian dan demikian dan demikian. Lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tamnun tastakthir. Di antara maknanya kata para mufassirin, la tu'ti syai'an wa anta tatamanna akthara min ma a'taita. Jangan engkau memberikan atau meminjamkan sesuatu sementara engkau di hatimu mengharapkan yang lebih baik, atau mengharapkan pamrih atau jasanya. Niatkan lillahi ta'ala. Tidak dibalas kebaikanmu, Allah yang akan membalas. Tapi kalau ternyata kamu niatnya dibalas oleh orang yang kamu berikan kebaikanmu itu, Allah tidak akan memberi balasan. Orangnya juga bahkan syukur-syukur kalau cuma tidak memberi balasan. Kadang-kadang durhaka. Apa ruginya? Kurang ajar benarnya orang. Saya sudah berbuat baik, saya sudah belajar, saya sudah mendidik, saya sudah begini. Lillahi ta'ala terserah. Saya niatnya lillahi ta'ala, insya Allah sudah tercatat. Kalian mau mengingat kebaikan saya, mau mengingat jasa saya, mau mengenal ilmu saya yang saya berikan, terserah. Saya niatnya lillahi ta'ala, mau dikenang ya alhamdulillah, mau kalian bersyukur ya alhamdulillah, tidak juga ya terserah, enggak rugi. Alla yamunna wa yashkura ma yasilu ilaihi minhum, dan dia hendaknya menerima apa yang sampai kepada dia dari orang yang di orang yang berjasa padanya, artinya menerima apa adanya. Qala Urwah, berkata Urwah, kataba rajulun ila Abdullah bin Ja'far, dan ini juga barakallahu fikum ya ikhwan, yang sering saya ingatkan supaya jangan sampai ada satupun di antara kita yang merasa paling berjasa dan merasa paling dan paling, melainkan barakallahu fikum tawadhu lillahi azza wa jalla, rendah hati. Berkata Urwah, kata beliau, pernah ada seorang menulis surat kepada Abdullah bin Ja'far. Ruk'atan. Kata rajulun ila Abdullah bin Ja'far ruk'atan. Selembar kertas. Faja'alaha fi thini wisadatihi allati yattaki 'alayha. Lalu dia meletakkannya di dalam bantal yang biasa dijadikan sandarannya. Faqalaba Abdullah al-wisada. Abdullah kemudian membalikkan bantalnya. Fabasura birruq'ati. Dia pun melihat kertas tadi. Faqara'aha wa raddaha ila mawdhi'iha. Lalu dia kemudian membacanya dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Wa ja'ala makanaha kisan. Dan dia meletakkannya dalam kantong. Waja'ala makanaha kisan fihi 500 dinar, dan dimasukkan di dalam kantong tersebut 500 dinar. Faja'a ar-rajul fadakhala 'alayhi, maka datanglah orang ini kemudian masuk kepadanya. Faqala lahu qalabta an-namriqata, lalu dia berkata, engkau yang membalikkan bantal ini. Fakhudh ma tahtaha, ambil semua apa yang di bawahnya. Fa akhadha ar-rajul al-qis wa kharaja wa huwa yunshid, maka dia pun kemudian mengambilnya dan keluar dan mengatakan, zada ma'rufaka indi 'ilman annahu 'indaka sayurun haqirun. Tulisannya enggak begitu jelas, agak terputus untuk suatu rupiahnya. Tatanasahu ka'allam ta'tihi wa huwa 'indan nasi mashhurun kabir. Artinya menceritakan bagaimana kejelekan dia dibalas dengan kebaikan, dan bagaimana ketika kebaikan dia tidak dibalas, dia pun tidak mengungkitnya dan dia pun tidak merasa sedih. Dan ini adalah ciri atau tanda bahwa Anda ketika berbuat baik adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tanda atau ciri bahwa Anda memang lillahi ta'ala dalam beramal, Anda tidak akan peduli dengan pujian orang, Anda mendapatkan balasan yang setimpal dari orang ataupun tidak, atau bahkan kadang-kadang sebaliknya, Anda barakallahu fikum tetap ikhlas, tetap menerima, karena Anda beramal lillahi ta'ala bukan karena mencari pujian orang. Ini barakallahu fikum bab yang terakhir, yaitu anla yamunna. Jangan sampai selalu mengungkit, atau jangan mengungkit pemberian ataupun kebaikan yang diberikan kepada orang. Anda berbuat baik kepada orang lain, niatkan lillahi ta'ala, sehingga Anda dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kebaikan Anda tidak dibalas, Anda tidak akan menyesal dan Anda tidak akan merugi. Tetapi kalau Anda sudah selalu tamnun, mungkin saya menyesal karena saya sudah begini, ternyata perlakuannya begini. Saya merasa kecewa. Saya merasa. Artinya dipertanyakan keikhlasannya. Walaupun mungkin kecewa itu wajar. Kecewa wajar. Tetapi artinya cukup kamu yang disakiti dan kamu jangan menyakiti orang lain. Cukup kamu yang sakit hati, tapi kamu juga jangan membalas dengan menyakiti orang lain. Karena yang namanya mungkin akan menyakitkan hati orang. Kalau saya tahu kamu dulu berbuat baik seperti pada saya demikian-demikian maksudmu, saya enggak akan ngambil. Sakit hati orang. Kecewa. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.